Roma bab 10. Tan daretan, kaula cek terona supaya bangsa kaula epa selamat. Ben kaula epa tarong kunyo onaki ka ala ka angkuiring oreng kenika. Kaula bengal ngocak cek bangsa kaula kenika cek semangat dengap di ka ala. Tapi semangat tak kenika tak ada sarka pengatauan sederi ala. Reng oreng kenika tak oning carana ala mesai pole hubungan manusia sarang salerana. Ben sarena bangsa kenika perak norok caran ditibik, jadi tak atorok ke cara se etan toaki Allah. Hukuma agama ampun epetade sarang Almasih. Jadi, sedajana orang separcaja ke Almasih, hubungana sarang Allah ampun saya pole. Musa nyerat je orang sema saya pole hubungana sarang Allah, adasar hukuma agama. Orang kenika bekal odia pola nangis toaki hukuma agama kenika. Nanging, perkara carana orang mesai pole hubungan sareng Allah adasar parcaja ke Allah. Alkitab nyebuta kisah penikah. Bena tak usah atanya edelem Athena. Sapa seong keeka suarga? Artena ngebe almasih toron. Ota bena, sapa setorona katunyana orang mate? Artena maung ke almasih dari pate. Maksud tak kebenika. Berta dari ala jeria, cek semakna kak bena. Bede e colokna, ben bede e Athena. Kenika berta seeka bereki kaula. Berta je orang kotu percaja. Sabab mon bibira sampean ngakoni, je isa panika pengiran. Ben e dalam Athena sampean percaja je ala ampun mau di isa dari setena, sampean tanto selamat. Sebab orang parcaja sarang Athena, kantos ala narema orang kenika minaka orang semasai pole hubungan sarang ala. Ben sarang bibira orang ngakoh, kantos abek na epa selamat. E dalam Alkitab e sebutake. Orang separcaja tak kira epa kocebe. Cak ocak kenika, e maksudake ka angkus dejena orang. Sebab tadak bidana antara orang Yahudi sarang reng orang bangsa lain. Allah sesetong kaisa pangerana sedajana orang. Salerana aparing berkat setak sakera-kera. Kasedajana orang senyoon tolong kasalerana. E dalam Alkitab e sebutaki sepeneka. Paksa paase asroka pangeran bekal salamete. Tapi katipun apa orang se asroa ka pangeran mon kita parcaja. Ben katipun apa se parcaja mon kita oning merem parkara salerana. Jugen, kati penapa orang semere ngaparkara pangeran, mon tada orang singaparaki. Ben kati penapa sebisa abade orang singaparaki, mon orang kenika tak iotos. E dalam Alkitab esebutaki sepenikah. Cepo cura bedereng orang sengebe kabar bagus dari Allah. Nanging tak sedajana orang narima kabar bagus kenika. Sabab isa adebu. Guste pangeran, pasera separcaja kakabar seebeta abdi dalam sadaja. Lantaran kebenika, reng-oreng lacu parcaja polana mireng berta. Ben oreng mireng berta polana beda oreng seaberta aki parkara Almasih. Tapi kau le atanya, beong kua reng-oreng kenika tak mireng berta kenika. Tanto ampon, sabab e dalam Alkitab e seputaki sepenika. Suarana reng-oreng jeria ekaiding teti setunya. Cao-cana reng-oreng jeria napa kakoncok na bumi. Kau le atanya pole, punapa bangsa Israel kita oning parkara genikah? Tikel pertanyaan geni kami oleh Esau di sereng Musa ka ada. Musa ada bu. Kantaria debuna Allah. Bisengko bena epairia kasetong bangsa sebene omat. Ben bisengko bena epapekele kasetong bangsa sebudu pekerana. Yesaya jang bengalan pole, debuna. Kantaria debuna Allah. Reng-oreng setak nyare sengko, lata temo ben sengko. Ben sengko ngaton, kareng oreng setak nanya aki sengko. Nanging parkara bangsa Israel, Yesaya adebu. Kantaria debuna Allah. Sare benteng sengko aculu aki tang tanang kasetong bensa secengkal bentak taat.